Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'alal din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wala amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sadaqallah maulana al-azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa televisi Republik Indonesia dimanapun Anda berada serta hadirin hadirat sekalian di studio, sabahul khair, sabahul surur, sabahul nur. Sungguh sangat berbahagia sekali di pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dengan acara Mimbar Nurus Salam yang senantiasa kita rindu-rindukan setiap saat, dan semoga kita senantiasa di dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari yang sangat indah ini, oksigen yang begitu indah, sejuk kita, kita serap betul-betul dalam diri kita. Semoga Allah menurunkan rezeki yang halalan thayyibah, yang barokah, dan insya Allah anak keturunan kita pun menjadi keturunan yang soleh dan soleha. Pada pagi hari ini judulnya adalah totalitas syariat Islam. Karena Ustaz, hadirin pemirsa sekalian, pada saat ini banyak sekali orang yang mengaku Islam, tetapi di dalam sehari-hariannya terkadang tidak sesuai dengan apa-apa yang diajarkan oleh agama kita yang begitu kafah, yang begitu benar, yang begitu lurus, begitu indah. Ya, pagi hari ini alhamdulillah narasumber kita Kiai Haji Mujib Hudori LC udah lama nih Ustaz nih. Iya. Jazakallahu khairan katsiran, sabahul khair, sabahul surur. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Ketua Umum DPP Ikhwanul Muballighin seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri Ustaz ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Namun sebelum kita mendengarkan paparan beliau, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Pemirsa yang berbahagia serta hadirin hadir sekalian di studio, kita sungguh sangat prihatin terkadang ya, di dalam keseharian kita sebagai umat Islam, terkadang di diri kita juga ada terjadi sesuatu hal yang merasa kurang sekali kita mempelajari agama kita. Padahal secara totalitas harusnya kita kafah, kita ikuti betul ajaran-ajaran Islam, dan kemudian juga dengan segala konsekuensinya dalam kehidupan ini. Karena Islam itu diatur begitu indah, lengkap sekali. Kira-kira begitu Ustaz, di surat Al-Maidah juga kan ayat ayat terakhir ya ayat 3 ya. Ayyauma akmaltu lakum dinakum dan seterusnya. Ya, ya. Itu sudah sangat-sangat gamblang sekali Allah sampaikan kepada kita melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbis samawati wal ardhin. Wassalatu wassalamu ala khataman nabiyyin wa imamil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayuhal hadirun yang saya hormati Ustaz Haji Ahmad Rifai, pengurus Majelis Dzikir Nurussalam, yang saya muliakan para ibu, para bapak, hadirin, hadirat dan pemirsa TVRI di rumah, di tempat masing-masing, mudah-mudahan semuanya mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Sebagaimana yang kita maklum bahwa ad-dinul islami, agama yang kita perlu, kita cintai, kita ikuti syariatnya, ini adalah satu-satunya agama yang lengkap, sempurna, paripurna, universal, mencakup segala aspek kehidupan masyarakat yang cocok untuk kapan saja dan di mana saja. sehingga dikatakan ad-dinul islami huwa dinun kamilun syamilun salihun likulli makanin wa zaman. Allahu Akbar. Agama Islam adalah agama yang lengkap, sempurna, paripurna, mencakup segala aspek kehidupan masyarakat yang cocok untuk kapan saja dan di mana saja. Ini Islam. Hal yang sekecil apapun dibahas oleh Islam, apalagi yang besar. Sedetail apapun, tidak ada gerak-gerik manusia di dunia ini, tingkah laku manusia di dunia ini, gerakan tangan, kedipan mata, langkah kaki, unek-unek dalam hati, semua dibahas oleh Islam. Dari mulai kita mau tidur sampai bangun tidur, sampai tidur kembali, dari kita ada dalam kandungan ibu, sampai kita dilahirkan, sampai besar, sampai meninggal dunia, sampai di alam barzah, sampai di akhirat, semua dibahas oleh Islam. Tidak ada yang lepas. Tidak ada istirahat. Tidak ada istirahat dari pengawasan. Ya, tidak ada istilah istirahat dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ini agama yang cocok untuk kapan saja dan di mana saja. Coba silakan cari ajaran selain al-Islam yang membahas masalah istinja. Tidak ada. Islam yang membahas istinja. Sinonimnya istitobah. Sinonim itu persamaan bahasa. Saya takut kalau enggak pada ngerti ya, bahasa yang agak kalau terlalu gamblang enggak enak juga ya. Iya, terlalu gamblang kurang enak. Sinonim itu persamaan bahasa, persamaan kata. Istinja, istitobah. Kalau bahasa kita, bahasa Jakarta ini cebok. Juga. Kalau bahasa Jawanya cewok. Kalau bahasa Sundanya cecewok kan gitu. Cecewok. Orang Madura cewok-wok katanya. Itu begitu lengkap, sempurna, paripurna. Baru masalah istinja saja. Afdolnya dengan air. Kalau enggak ada air, pakai batu yang punya tiga sisi. Menghilangkan najis ainiyah yang kelihatan, kemudian hukmiyah secara hukumnya, kemudian penghabisan atau inhaiyah. Kalau orang-orang yang tidak kenal dengan syariat Islam, dia ceboknya enggak pakai air, tapi pakai tisu. Kalau orang Belanda bilang pakai papir. Kalau orang Inggris bilang pakai paper. Kalau orang kita bilang peper, ya sama saja kan. Rupanya bahasa itu aslinya satu memang. Ini Islam lengkap, saudara. Istinja, bagaimana cara kita membuang air kecil, bagaimana kita membuang air besar, harus menghadap kemana dan harus tidak menghadap kemana. Ketika masuk WC kita baca apa, keluar dari WC baca apa, keluar rumah baca apa, masuk rumah baca apa, ke masjid baca apa, keluar masjid baca apa, semua diatur oleh Islam. Hubungan kepada manusia, hubungan kepada Allah, hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minannas dan hablum minallah, semua dibahas. Bagaimana mencari teman dalam pergaulan, bagaimana mencari jodoh, bagaimana mendidik anak, bagaimana pilih calon anggota legislatif, bagaimana pilih pemimpin. Itu semua diatur oleh agama Islam. Semua tanpa terkecuali. Tidak ada yang lepas daripada syariat agama al-Islam ini. Karena itu kita harus bangga menjadi orang Islam, di mana syariat Islam ini sifatnya totalitas. Oleh karena itu jadi orang Islam juga harus kafah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian semua ke dalam al-silm atau al-Islam ini kafah secara keseluruhan. Jangan enaknya saja. Jangan sholatnya ketika lebaran saja. Jangan ke masjidnya ketika mau pemotongan idul apa korban kurban di Idul Adha. Soalnya mau dapat daging. Gitu kan? Jangan kita hanya sholat saja, tapi juga harus puasa, zakat, haji. Jangan hanya haji saja, tapi jagalah kemabrurannya. Kan begitu? Ada dalam masyarakat Islam ini satu kelompok yang mempelajari ajaran Islam hanya dari segi jihad, tidak mempelajari akhlak. Ayat-ayat yang dihafal, hadis-hadis yang dihafal hanya tentang jihad saja, tentang akhlak tidak diketahui. Jadilah kita orang-orang yang kurang pas dengan akhlak baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya berbunyi waqatilu, dan bunuhlah. Jadi membunuh. Wah, dipakai membunuhnya itu. Nah, yang dipakai membunuh musuh. Tapi ternyata yang dibunuh bukan hanya musuh saja kan? Iya. Nah, jihad itu harus dibungkus dengan akhlak supaya tidak jadi terorislah kita. Iya, iya. Itu. Ada juga kelompok yang mempelajari Islam hanya dalam segi akhlak saja. Tidak belajar jihad, loyo lah kita. Tidur aja. Ngaji juga males, dari nafkah males, berjuang males. Karena tidak ada jiwa jihad dalam dirinya itu. Makanya saya lihat dalam satu buku yang berjudul Anasirul Quwah fil Islam. Anasirul Quwah fil Islam, unsur-unsur kekuatan Islam yang dikarang oleh As-Sayyid Sabiq. Itu ada 6 unsur kekuatan. Yang pertama kuwatul akidah, kekuatan akidah, akidah harus kuat kita. Yang kedua kuwatul ilmi, kekuatan ilmu pengetahuan. Kita harus semangat untuk menggali ilmu-ilmu agama. Ilmu kita ini sedikit, tapi kadang udah merasa paling hebat, paling benar, sehingga menyalahkan kelompok yang lain. Kan gitu. Ini ajaran Islam ini banyak sekali. Ada yang Quran, ada yang hadis, ada yang fikih. Semua harus dipelajari walaupun sedikit demi sedikit. Ini ilmu. Yang ketiga, kuwatul khuluqi, kekuatan akhlak. Ilmu harus dibungkus dengan akhlak sebagai pelaksanaan dari ilmu itu. Gitu ya. Dan akhlak ini sangat dijunjung oleh baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW. Haitsu qala fi hadithi syarif, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahwasanya saya diutus ke permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bagaimana dia dihina, bagaimana dia caci maki, tapi dia selalu mengedepankan etika dan moral serta akhlak. Dia hijrah ke Taif bukan disambut tapi disambit. Dia ucapkan apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku karena mereka tidak mengetahui kebenaran. Dia punya mukjizat itu. Enggak marah dia. Tidak marah. Allahu Akbar. Bahkan gunung, malaikat menawarkan diri untuk menolong beliau Rasul, untuk menghancurkan mereka itu, Nabi menolak. Nabi bukan tukang laknat, tapi Nabi adalah sebagai rahmat bagi alam semesta. Walaupun alam gak bersahabat dengan Nabi, tapi selalu berdoa untuk alam itu. Walaupun orang tidak bersahabat dengan Nabi, tapi Nabi selalu mendoakan orang itu. Kalau mungkin orang itu gak bisa mendapatkan hidayah, mungkin anaknya. Kalau anaknya belum mendapat hidayah, mungkin cucunya. Dan begitu seterusnya. Karena Nabi ini tidak merupakan distributor hidayah, bukan merupakan apa namanya distributor hidayah, cuman menyampaikan saja. Yang membagi-bagi hidayah itu Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu kelihatannya kepada orang yang bukan Islam aja begitu tata kramanya, akhlakul karim luar biasa ya. Karena itu juga dibahas dalam syariat agama Islam. Hubungan kita dengan orang Islam, hubungan kita dengan tetangga yang non muslim. Saya ingin sedikit memberikan satu sejarah atau gambaran etika dan moral. Ada seorang sufi bernama Hasan al-Basri. Itu ulama besar. Ya. Dia kehidupannya sangat sederhana, tapi punya tetangga Nasrani. Punya tetangga Nasrani kaya raya dan membuat toiletnya itu pada lantai kedua. WC-nya itu, Bu, Pak, pada lantai yang kedua. Nah, ternyata WC-nya itu bocor. Bocorannya ke rumah Kiai Hasan Basri. Setiap bocor ditadai ember. Karena hubungan antara dua insan yang lain agama ini baik, ketika Hasan Basri sakit dijenguk oleh Nasrani tadi. Dengar-dengar, Pak, Hasan Basri sakit, Pak. Iya, Pak. Sakit apa? Ya biasalah, sakit orang awam, katanya orang susah, panas dingin. Terus dia mencium aroma yang tidak sedap. Ini bau apa, Pak, ini? Oh, itu air seni, Pak. Kok banyak sekali itu satu ember penuh? Dari mana, Pak, itu? Tetangga sebelah, Pak. Loh, tetangga sebelah kan saya. Jadi rumah saya dong. Ya rumah bapak, siapa lagi gitu. Jadi WC saya bocor pak ini. Iya pak katanya. Dan setiap bocor bapak tadai pakai ember seperti itu. Iya pak. Sudah berapa lama bapak lakukan ini? Hasan Basri menjawab, belum lama pak, baru 40 tahun. Ya Allah. Langsung seketika itu dengan akhlak yang begitu mulia dari seorang ulama Hasan Basri, Nasrani tadi langsung berikrar mengucapkan dua kalimat syahadat. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini Islam. Elok, antik, ajaib. Tapi luar biasa, itulah yang dilakukan oleh para pejuang-pejuang Islam terdahulu. Kita tidak pernah mulai dengan musuh itu tidak. Kita harus jaga gawang. Kita bisa jaga gawang saja sudah alhamdulillah. Iya, iya. Ini masya Allah banyak kelompok ini kelompok itu yang mengharamkan ini mengharamkan itu, membid'ahkan ini membid'ahkan itu. Enteng betul. Enteng ngomong. Benar, Allah gitu ya. Akbar. Merujuknya itu ya. Tidak kepada imam-imam dulu sih. Iya, iya. Nah, kalau dulu itu kan Imam Syafi'i, Imam Hambali. Nah, sekarang banyak yang ikut Imam Samudra. Iya kan? Dulu ada Syekhul Islam kan gitu kan. Nah, sekarang ada Syekh Puji kan gitu. Macam-macam sekarang. Kalau Nabi, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim kan gitu. Iya. Di Bogor ada Nabi Tugimin. Nah ini zaman akhir sudah, iya, namanya iya, juga iya. Nabi palsu, mm-hmm. Ya, imam palsu kan gitu. Iya, iya. Ini zaman akhir saudara, karena itu kita belajar Islam atau mempelajari syariat Islam itu harus kafah. Totalitas. Di mana? Di majelis taklim. Mumpung masih ada kiai, masih ada ustaz. Iya, iya, iya. Ini ulama-ulama udah satu persatu dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita di Betawi kehilangan Mu'alim Syafi'i Hazam. Syafi'i Hazam, ya Allah. Dan belum lama di Jepara itu guru saya Kyai Haji Qurtubi rahimahullah Allah. Meninggal dunia. Belum ada seminggu. Dan mari kita berdoa. Ya. Baca Fatihah sekali untuk beliau. Dan untuk para ulama-ulama mudah-mudahan pejuang-pejuang berikutnya pun akan bermunculan. Amin. Allah. Hilang satu tumbuh seribu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan bapak-bapak ada yang mau baik sebelumnya nanti dipersilakan untuk bertanya. Namun marilah kita saksikan tayangan berikut ini. Pemirsa yang budiman, dipersilakan pemirsa untuk bertanya nanti. Dan juga yang ada di studio dipersilakan. Kami persilakan yang di mana? Di belakang itu. Tolong sebutkan nama dan dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Gunawan dari Majelis Ikatan Santri dan Dai yang ada di Buaran Glender. Kebetulan juga pimpinan Kyai Haji Mujib Hudori LC. Yang ingin kami tanyakan, tadi Pak Kiai mengatakan bahwa kita mengamalkan Islam itu adalah secara kafah, ya, udkhulu fis-silmi kafah. Nah, sekarang banyak kita lihat ya orang yang belum bisa mengerti banyak tentang Islam, tetapi dia sudah mengaku dan mengatakan bahwa dirinya kita bisa panggil ustaz dan sebagainya. Jadi yang lebih inti lagi, kami meminta kepada Pak Kiai bagaimana cara yang baik dan teratur dan yang menurut prosedur cara mengamalkan Islam yang baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dan siapa Pak? Dengan Hamzah Cianjur. Waduh, jauh ya. Ahlan wa sahlan, subhanal khair nih Ustaz Zabi. Ya. Materinya ya. Menarik sekali. Cianjurnya mana ini? Cianjurnya Cianjur Cipanas. Wah. Hujan dong ya, hujan. Ustaz. Sok. Begini Ustaz. Kan al-ulama'u warasatul anbiya, ulama itu penerus para nabi. Tidak boleh kita, bolehkah seorang ulama itu membuat hukum Ustaz? Menambah-nambah hukum yang apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah di dalam beribadah. Kalau di dalam amalia kan antum alamu bi umuri dunyakum, sedangkan di dalam ibadah udah ada contohnya di dalam ibadah cara Ustaz tadi, solehu akidah kita yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang benar, akhlaknya udah ada di dalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan yang kedua Ustaz begini, saya himbau aja mungkin untuk seluruh umat Islam. Ada pepatah ku khairon auliyasmut ya, satu hadis Nabi. Jadi lebih baik diam daripada tidak bicara yang benar. Contohnya menyikapi masalah orang-orang yang jihad itu seperti yang tiga orang itu, lebih baik kita berdiam daripada kita mengomentari hal-hal yang, soalnya kalau melihat perjalannya mereka itu berjual-belinya langsung sama Allah. Yang kedua, apakah pernikahan Syekh Buji itu sah menurut Islam? Sementara ini yang justru diangkat itu orang-orang yang memang tidak mengerti tentang Islam sampai mengajukan ke kepolisian segala. Yeah. Mohon jawaban dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Pak? Dari Arif, Jakarta. Arif? Iya betul. Begini Pak Ustaz, saya bersyukur sekali kepada Allah karena tanpa pesan saya dilahirkan dari rahim orang yang mengikuti ritual Islam. Iya. Bersyukur sekali. Tetapi saya tidak berani menggunakan gelar Islam karena saya paham sekali Rasulullah itu untuk mendapat gelar Islam itu jasanya besar sekali untuk Mekah dan Madinah. Sedangkan saya nggak ada jasa apa-apa untuk negara ini. Nah ini bagaimana sikap saya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari Ustaz. Halo. Baik, silakan Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama Indra Gunawan dari Ustaz Indra Gunawan. Indra Gunawan. Tentang bahwasanya ada kelompok atau oknum orang Islam yang belum menjalankan Islam secara kafah. Dan juga ada ustadz-ustadz yang kadang itu, kalau kita lihat fenomena yang ada di Indonesia memang jauh berbeda dengan di Arab Saudi. Kalau di Arab Saudi itu orang mendapat gelar ustadz itu berat. Berat. Untuk mendapatkan gelar kiai di Arab gak ada kiai ya. Ada ustadz gitu, syekh gitu ya. Yang ada di kiai itu di Indonesia itu sangat berat memang. Berat. Minimal tuh harus menguasai ilmu-ilmu dasar. Tafsirnya ya tafsir dasar lah paling enggak jala lain terjemahan ya tapi dikuasai. Fikihnya ya takrib kan gitu. Nahwunya al-jurumiyah. Nah, begitu selanjutnya. Nah, kalau enggak menguasai ilmu-ilmu yang sifatnya dasar ini ya sebetulnya diragukan keustadannya itu gitu. Nah, begitu pula kita sebagai umat Islam hendaknya kita itu menjadi Muslim pun kafah. Dalam arti kita berusaha mengarah ke sana walaupun sedikit demi sedikit. Tidak mungkin kita persis Rasulullah, tidak mungkin ya. Karena Nabi dikasih wahyu, maksum, terpelihara dari dosa. Kalau kita enggak ada yang maksum, tidak ada. Mesum ya mungkin. Nabi maksum dipelihara dari dosa. Itu Nabi. Kalau manusia biasa enggak ada yang maksum. Nah, karena itu enggak mungkin kita bisa menyamai Rasulullah dalam bidang ibadah, dalam akhlak, dalam segala bidang enggak mungkin. Tapi kita berusaha mirip-mirip lah gitu ya. Enggak bisa mengikuti sahabat Nabi, enggak bisa kita. Enggak bisa. Seperti sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali. Itu luar biasa disebut Al-Khulafa'ur Rasyidun. Pengganti-pengganti Nabi yang sangat bijaksana, yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang benar gitu ya. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu ketika mendapat keterangan dari baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sedekah, tentang apa namanya masalah perjuangan, tentang jihad, itu sahabat Abu Bakar langsung menyerahkan seluruh harta bendanya untuk Nabi demi perjuangan. Sanggupkah kita? Enggak mungkin sanggup. Apa yang bilang insya Allah? Seluruh hartanya untuk agama. Sahabat Umar lain lagi. 50% untuk agama, 50% untuk pribadi. Itu pun mungkin kita masih berat. Berat, ya, ya. Zakat saja banyak yang tidak mengeluarkannya kan? Iya, 25% doang. 25% doang. Belum korban aja kadang nyari kambing yang yang murah, yang petot. Kalau perlu belinya pada hari tasrek kedua. Iya, iya, udah murahan. Murahan. Iya, dipotong hari tasrek ketiga walaupun sah, tapi enggak afdol namanya. Gitu ya. Jadi kita berusaha sedikit demi sedikit mempelajari agama Islam di majelis taklim, di masjid, di pesantren, dan juga melalui media apa saja yang bisa mengembangkan keilmuan kita. Dan kita juga harus bangga dengan majelis-majelis taklim yang ada di kantor-kantor, ya kan, di instansi-instansi pemerintah sekarang banyak. Tapi kan harus ada gurunya, Ustaz. Harus ada gurunya. Harus ada gurunya. Karena mentalan aja penghabisannya jadi ekstrim dan sebagainya dan sebagainya. Ini juga mungkin ada kaitannya dengan yang terakhir tadi. Yeah. Kita harus bangga walaupun kita belum berjasa dengan Islam. Kita hanya mempelajari dan kemudian mengamalkan. Untuk berjasa mungkin jauh lah kita. Tapi kita harus bangga dengan Islam kita. Dan kita ucapkan kepada dunia fashhadu bi anna muslimun, kan gitu. Saksikan bahwa kami adalah orang-orang Islam. Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang benar-benar untuk rahmat bagi alam semesta. Gitu ya, Pak Indra. Itu yang cukup ya. Yang pertama. Ya. Ini dah Hamzah yang dari Cianjur nih. Ulama warasatul anbiya, apakah kemudian ada orang bikin hukum sendiri dan sebagainya. Iya. Hukum itu sudah diatur oleh agama. Sudah diatur oleh agama. Ya. Sumber hukum itu yang pertama adalah Al-Qur'an. Nah, ini ya, Al-Qur'an, kemudian yang kedua Al-Hadis. Kalau dalam Al-Qur'an dan dalam hadis itu belum ada secara terperinci karena sifatnya masih global, maka ijma'. Ya. Ijma ulama. Seperti hukum aborsi kan tidak diterangkan dalam hadis Nabi dan juga dalam Al-Qur'an. Kemudian kias. Dikiaskan kalau tidak ditemukan secara terperinci dalam Qur'an hadis. Sebenarnya sih ada ya. Sebetulnya ada secara global saja. Ya. Gitu ya. Harus dirinci oleh siapa? Oleh al-ulama tadi. Ahlinya. Ya, ya. Yaitu pewaris para nabi, al-ulama warasatul anbiya, yang mengetahui tentang hukum-hukum Allah yang sifatnya masih global, kemudian mereka rinci adanya. Adapun untuk membuat hukum sendiri memang tidak benar. Tidak benar itu. Ya, ya. Harus diijmakan dan dikiaskan, gitu ya. Karena hukum sudah diatur oleh Allah dan oleh Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW. Adapun mungkin yang dimaksud oleh saudara kita Pak Hamzah di Cipanas Cianjur itu menambah-nambah syariat. Saya katakan syariat Islam tidak boleh ditambah karena sudah lengkap sejak zaman Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW. Disempurnakan sudah oleh Allah melalui surat Al-Maidah ayat 3. Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu dan aku sempurnakan atasmu nikmatku dan aku rela Islam menjadi agamamu. Tapi ingat, walaupun syariat Islam tidak boleh ditambah, akan tetapi dikembangkan boleh. Ya. Jadi enggak ada penambahan syariat, tidak. Penjabaran ya, pengembangan. Iya. Kenapa? Ada hadis Nabi yang mengatakan, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'un." ini pada bengong, paham nggak ini sebenarnya? Ya paham aja lah, ya. Ya, paham. Tapi mungkin belum paham benar karena belum diartikan, ya, gitu. Belum diterangkan. Ya. Barang siapa yang membuat sunnah yang baik dalam Islam, artinya satu amalia atau satu gerakan agama yang belum pernah dilakukan oleh Nabi, tapi sunnah yang baik dengan gerakan atau tingkah laku atau program yang baik, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang menjalankannya semuanya sampai hari kiamat nanti, dan tidak berkurang sedikit pun pahala-pahalanya itu. Ya, seperti bikin tabligh akbar, ya. Kan Nabi gak pernah bikin tabligh akbar, ya. Apa ini melanggar syariat? Ntar dulu, jangan saklek kita, ya, jangan saklek, karena itu tidak ada yang bertentangan dengan syariat Islam. Ya. Di situ ada ulama memberikan orasi ilmiah, memberikan taujihat, irsyadat, ayat Quran dikumandangkan, solawat kepada baginda Rasul, zikir bersama, silaturahim, Allahu Akbar. Masya Allah, itu barokah itu. Jadi ini sunnah hasanah namanya. Tapi sebaliknya, waman sanna fil islami sunnatan sayyi'ah falahu wizruha wa wizru man amila biha min ghairi ayyang kusa min auzarihim syai'. Barang siapa yang membuat sunnah yang sayyi'ah, umama ya contohnya ya bikin sesajen, nah, kan gitu, untuk dilarung di laut, walaupun di situ ya apa namanya diadakan pikir-pikir juga, tapi ujungnya nyembah ke Nyi Roro Kidul, dul gitu, iya. Syirik yang syirik nanti yang Nyi Roro Lor kan cemburu dia, iya. Itu namanya bid'ah sayyi'ah, gitu. Bid'ah sayyi'ah. Jadi yang satu lagi bid'ah hasanah. Ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Sebagai metode daripada pengajaran agama Islam. Itu penjabaran dan pengembangan. Pengembangan. Bukan menambah syariat. Bukan menambah syariat. Sekali lagi bukan menambah syariat, tapi mengembangkan syariat. Iya. Karena Islam ini kata Muammar Qadhafi, saya masih ingat itu waktu saya lihat di televisi Arab itu. Muammar Qadhafi pidato dan mengatakan begini, ad-dinul islami mutatawwirun daiman yuwakibu taqaddumal insan. Kalau bahasa kerennya itu Islam is still in progress. Ya, itu bahasa Sundanya itu. Sundanya. Iya. Selalu berkembang. Iya. Yuwakibu taqaddumal insan, sesuai dengan perkembangan dan evolusi manusia. Iya. Ini Islam. Tidak ditambah itu syariat, tapi berkembang. Dan begitu selanjutnya. Akan tetapi perkembangan Islam itu harus ya dikembalikan kepada barometer awalnya, yaitu Al-Quran was Sunnah, hadis kitab suci Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW. Harus disesuaikan, itu mizannya, timbangannya. Kalau cocok, oke. Gak cocok, jangan. Imam Syafi'i pun mengatakan itu, ya, al-muhdatsatu minal umuri dorban. Yang diperbarui dalam bidang agama itu ada dua macam. Yang pertama, ma yuwafiqu syariah. Yang pertama itu ada hal yang diperbarui tapi cocok dengan syariat. Iya. Yang kedua, ma yukhalifu syariah. Hal yang diperbarui tapi bertentangan dengan syariat. Yang pertama ini boleh, yang kedua tidak boleh. Gitu. Contohnya gimana tuh, Ustaz? Ya seperti zikir berjamaah, istighosah, itu kan tabligh akbar, membaca sejarah para wali, itu baik karena ya kita mengingat perjuangan mereka, bukan berarti kita nyembah mereka, bukan, kita ingat sejarah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kita lihat sejarah dan membaca perjuangan apa namanya Syekh Nawawi Al-Bantani, maka diadakan acara haul kan itu, acara ya semacam itulah, ritual Al-Banjari. Itu adalah yang sesuai dengan syariat agama Islam. selagi tidak ada perbuatan-perbuatan yang mungkar di dalamnya. Sebab juga ada di salah satu negara Islam, katakan negara yang menurut Islam itu, ketika memperingati maulid Nabi Muhammad SAW, ada yang sampai joget-joget sambil mukul-mukul kendang. Ini yang tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan dia. Ya. Kalau yang ada di tempat kita ini, insya Allah masih mendapat toleransi dalam agama Islam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalam. Dari mana Pak? Dari Bapak Hakibi, Tanggul, Bojonegoro, Serang, Banten. Oh, Serang, Banten. Ya. Selamat pagi Pak Ahmad dan Pak Haji K. Haji Mujib. Ya. Para hadirin. Alhamdulillah. Yang ada di studio. Ini Pak, masalah temanya itu adalah totalitas umat Islam. Syariat Islam. Ya. Ya. Totalitas ini Pak berarti sama barangkali dengan kafah. Ya. Nah, berarti di situ apakah umat Islam itu untuk kafahnya itu karena di dunia ini banyaknya agama sehingga Islam menghendaki untuk semuanya bersatu dalam Islam. Apakah tindakannya umat Islam ini harus semuanya begitu, apa yang ada di dalam Al-Qur'an apa ada di dalam hadis itu semuanya diwajibkan untuk melaksanakannya. Kalau kafahnya ke situ, apakah tidak kan punya derajat-derajat masing-masing ini Pak? Ya. Ya dalam arti urusan pelaksanaan agamanya. Ini itu saja dari kami Pak, pertanyaan ya. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh Ibu, dari mana nih Bu? Ibu Raharja Bekasi. Siapa Bu? Ibu Raharja di Bekasi. Ibu Raharja di Bekasi. Gini pertanyaan saya tuh kan mempunyai anak yang usia SD ya. Dia bertanya kepada saya, apa yang dimaksud dengan, apa bedanya dengan kiai, syekh, dai, ustadz, dan pemuka agama. Dan di sini saya tidak bisa menjawab, mohon dijawab sama ustadz. Terima kasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ya pemirsa maupun yang hadir di studio. Sebelum kita menerangkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, marilah kita saksikan tayangan berikut ini. Pemirsa beserta hadirin sekalian di studio, tambah menarik saja ini, tambah siang dari pagi, tambah siang, rupanya tambah menarik pemaparan kita. Dan juga pertanyaan-pertanyaan ini hebat-hebat, dahsyat ya. Alhamdulillah. Bagus-bagus sekali. Ada pertanyaan seperti tadi, di dalam Islam ini katanya ada derajat-derajat gitu ya. Ada yang namanya ustadz, ada kiai, ada apa-apa. Ini bagaimana? Sekaligus aja nih, sama yang dari Bekasi. Apa sih bedanya syekh, ustadz, kiai, dan sebagainya ustadz? Ya, dia nggak bisa jawab katanya ditanya, bingung ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah merupakan perubahan istilah sebetulnya ya. Kalau di seperti saya katakan di Arab Saudi atau di Mesir itu nggak ada istilah kiai, nggak ada. Yang ada al ustad was syekh. Hmm. Itu ya. Ini pemuka agama sebetulnya. Iya. Nah, itu pemuka agama juga istilah juga kan. Ada pemuka masyarakat atau pemuka agama yang menguasai dalam bidang agama. Kalau kita lihat kamus bahasa Arab, al-ustadhu itu artinya guru besar. Guru, ya, guru besar. Guru besar, bukan guru hanya besar. Guru. Ya, kalau guru bisa guru silat nanti. Guru besar. Berarti ustadz itu kalau di tingkatan apa namanya itu pendidikan itu dosen. Ustadz itu guru besar. Kalau di tempat kita itu ngajar ikhrok saja udah ustadz kita. Tapi orang-orang manggilnya gampang aja tat tat. Ya. Ya. Itu mestinya ustadz gitu ya. Ustadz lengkap mestinya ya. Di belakang doang kalau kita manggil. Ustadz itu guru besar. Guru besar. Ya. Kalau syekh itu yang lebih alim lagi. Bisa sudah termasuk profesor, doktor kalau dia belajar itu. Syekh, Syekhul Islam itu. Syekh Muhammad Asy'arawi, Syekh Abdullah Al-Harari, Syekh Abdul Qadir Jailani. Allahu Akbar. Luar biasa itu. Nah, kalau guru ini lebih umum. Ada guru agama, ada guru matematika, ada guru bahasa Inggris dan begitu seterusnya. Ya. itu sebetulnya hanya perbedaan-perbedaan istilah saja. Kadang-kadang orang yang memanggil aja gitu. Nah, orang yang memanggil. Terutama kiai. Iya. Nah, kiai itu diidentikan dengan hal-hal yang sakral dalam agama. Oh, iya. Itu dia itu pertama udah tua, ilmunya banyak, tawadu, akhlaknya mulia, jadi contoh kan gitu. Makanya saya kalau dipanggil kiai itu malu sebetulnya. Malu. Ya lumayan masih bau kiai. Malu apa kesel? Katanya, oh saya masih muda panggil kiai. Gitu. Lumayan bau kiai daripada kiai bau. Bau kiai. Itu ya. Jadi itu istilah-istilah saja. Sebetulnya yang bisa menelpon kita, ini pantas enggak orang ini kita panggil ustaz kan gitu. Pantas enggak ini orang kita panggil kiai. Pantas enggak orang begini kita panggil syekh. Itu kan? Itu kita sendiri yang bisa menilai. Hati nurani kita akan berbicara. Gitu. Pantas enggak? Tapi kan pada hakikatnya derajat yang disebut yang ditanyakan derajat ini itu Allah kan tidak melihat jabatannya, pangkatnya, kekayaan dan sebagainya kan? Takwanya kan? Inna Allaha la yanzuru ila ajsamikum kan gitu. Wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu tidak melihat corak kita. Tongkrongan kita, ganteng apa enggak gitu. Jasad kita. Tinggi apa pendek. Tapi yang dilihat adalah amaliah kita, hati kita, kolbu kita, ketakwaan kita, ya. Walaupun dari Ethiopia yang hitam itu, tapi kalau dia bertakwa, tempatnya surga. Allah. Tapi walaupun dari suku Quraisy Arab yang bangsawan itu, tapi kalau maksiat kepada Allah nggak taat, dia neraka. Itu pernah diucapkan oleh Al Imam Al Asmu'i ketika dia tawaf ketemu dengan Syekh Abdullah Al-Mubarak, kemudian Syekh Asma itu nangis-nangis di Ka'bah gitu sambil bergelantungan gitu ya, meneteskan air mata. Terus ditegur sama Syekh Abdullah Al-Mubarak, "Kenapa Syekh? Engkau kan duriyah Rasul, engkau kan bangsawan, kenapa pakai nangis-nangis seperti itu?" Dia bilang apa? "Al-jannatu liman ittaqa walau kana 'abdan habasyia, wan naru liman 'asa walau kana hurran qurasyia." Gitu. Artinya apa? Enggak tahu ya. Artinya surga itu diciptakan oleh Allah untuk orang yang bertakwa, walaupun dia budak dari Ethiopia, oleh budak hitam lagi kan. Neraka diciptakan untuk orang yang berbuat maksiat kepada Allah. Walau kana hurran Quraisy, walaupun dia seorang merdeka dari bangsa Quraisy. Itu makanya walaupun dia seorang habib itu juga nangis juga itu. Ingat dosa, ingat perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat agama. Begitu. Sampai nangis depan Ka'bah. Luar biasa pemaparan di pagi hari ini. Namun untuk selanjutnya kita saksikan tayangan berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, hadirin-hadirin sekalian di studio yang bahagia, khususnya Ustadz Mujib, begitu indah pemaparan di pagi hari ini di dalam rangka menyelesaikan masalah totalitas syariat Islam yang kadang-kadang memang kita sering-sering melupakan hal itu. Dan semoga mimbar Nurus Salam di pagi hari ini menjadikan suatu penambahan wawasan kepada diri kita dan kemudian menguatkan iman dan taqwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu kami persilakan Ustaz Khudari memberikan kesimpulan mengenai totalitas syariat Islam ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Sampailah kita pada penghujung acara ini, dan sebagai kesimpulannya yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini adalah kekafahan Islam. Dan kita sebagai umat Islam juga harus menjadi muslim yang kafah. Kita berusaha menuju kekafahan itu sedikit demi sedikit, walaupun tidak bisa keseluruhan. Mungkin sampai akhir hayat pun kita enggak bakal bisa menjadi muslim yang kafah seperti baginda Rasulullah SAW. Tapi paling tidak usaha itu sudah kita laksanakan dengan baik. Intinya bahwa Islam itu bukan hanya sholat, tapi Islam juga membicarakan masalah jual beli. Islam bukan hanya sholat jual beli, tapi juga muamalah pergaulan. Islam bukan hanya sholat, bukan hanya haji, bukan hanya zakat, tapi Islam juga bagaimana tingkah laku kita sehari-hari, cara jalan kita, cara berpakaian kita, cara minum kita, cara makan kita, cara pilih pemimpin dan begitu seterusnya. Itu semua dibahas oleh agama Islam. Tidak ada yang ketinggalan. Tidak ada yang ketinggalan sama sekali. Baik, baik. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan Islam yang tampak ini dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita menjadi muslim yang kafah, yang sempurna, dan mendapat kebahagiaan dari dunia sampai akhirat. Alhamdulillah. Ya. Pemirsa dan hadirin sekalian, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam acara Mimbar Nurus Salam yang akan datang, dan semoga kita senantiasa mendapat lindungan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami persilakan Ustaz berdoa.